Farid. Gagas penting seiso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Ojo munamuni nuturi koyo kiai. Ditoke wae yang klangar wis bloso dhewe. Aku rasuki sakula.